Yang ketiga yakinin ya. Yakinun, yakinu, yakinin, yakini, yakin. Tuh, dua, tiga. Yakinun, yakinu, yakinin, yakini, yakin. Ya, datar, naik, naik, naik, turun. Nah, itu bisa sampai 6 harokat. Di sini 2-2 harokat atau 1-1 ayunan. Yang terakhir boleh 3 ayunan atau 6 harokat ya. Soburun, soburu, soburin, soburi, sobur. Tuh, 2-3. Soburun, soburu, soburin, soburi, sobur. Kafiruna sama dengan kafirun. Kafiruna sama dengan kafirun. Kalau misalkan enggak dipakai sama dengannya silakan, enggak apa-apa. Kafiruna, kafirun, berarti langsung turun. Khaliduna, khalidun. Tuh, 2-3. Khaliduna, khalidun. Ghaibina, ghaibin. Bagi ya, yang awal 3 baris, yang ikhwan 4 baris. Yo, bismillah sama-sama, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqinun, yaqinu, yaqinin, yaqini, yaqin. Sohurun, sohurun, kafiruna, kan masih belum ada wakaf ya. Nah, 1, 2, 3. Kafiruna, kafirun. Gak usah ya. Khaliduna, khalidun. Tadi kan boleh pakai sama dengan. Kalau misalkan ini mempersingkat nih datar sama turun. Tapi boleh misalkan untuk mengingat nada yang kedua atau nada yang tingginya. Datar naik atau naiknya ya. Baik ya, sekarang bagian ikhwan ya, silakan langsung aja. Tuh, 2, 3. Ghaibina. Nah, mana mannya itu ya? Yang punya istri enggak alisnya ya, ada alisnya. Udah kayak semut berjalan. Bohong bu. Hilafnya, oh gak apa-apa, sama. Siap, Satu, dua, tiga. Go-i-bina. Go-i-bina. Berarti kompak nggak pakai sama dengan ya? Kayak udah janjian. Biasanya kan yang satu pakai sama dengan, yang satu jadi ricu ya. Baik, berarti kompak nih ya, nggak pakai sama dengan. Lanjut. Salimina, salimin. Dan salim, ya turunnya susah. Salimin, berarti ya turun. Ulah. Salimina, salimin. Abidatin, abidatun, abidat. Oke, terus. Nafsahu. Nafsa, nafsihi, nafsi, nafsuhu, nafsu, risalatahu, risalata. Tadi udah turun lagi, gak apa-apa lah. Turun baik sih. Risalata. Coba, yuk sama-sama dari Amidat ya. Satu, dua, tiga. Amidatin, amidatun, amidat. Nafsahu, nafsa, nafsihi, nafsi, nafsuhu, nafsu, risalatahu, risalatan. Ya naik, mau apa lagi? Nah, gitu. Baik ya. Terus halaman berikutnya. Siap. Baik, nanti ya, ketika mau latihan seling lagi itu biar enggak ngantuk nih, kayaknya nundutan, ada yang nundutan ya. Habis sholat malam ya dari jam 2 sampai subuh. Amin. Amin. Yang mengerjakan. Nah, di sini yang terakhir ada membunyikan akhir kalimat ya ketika wakaf ya. Kadang-kadang ini bingung bacanya apa ya di surah An-Nisa. Minas sama A atau dibaca apa enggak gitu ya. Masih pertanyaan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hudan, huda. Sudan, suda. Tuh, dua, tiga. Hudan, huda. Sudan, suda. Duha, duha. Duha, duha. Saja, saja. Saja, saja. Iza tajalla, iza tajalla, iza tajalla, iza tajalla, iza talaha, iza talaha, iza talaha, iza talaha. Coba pakai sama dengan yang sarabannya tuh, dua tiga. Saraban. Sama dengan saroba. Dihako. Sama dengan dihako. Tapi kan misalkan dihakon gak sama-sama dihako. Nah tapi kan dihakon bacanya dihakon lagi. Dihako ya. Ya mesti pakai sama dengan ya misalnya. Hakiman, hakiman. Tuh, dua, tiga. Hakiman, hakiman. Ghafuran, ghafura. Ghafuran, ghafura. Al-Qari'atu, al-Qari'ah. Al-Qari'atu, al-Qari'ah. Kathiratun, kathiran. Kathiratun, kathiran. Fiha laghiyatan, fiha laghiyan. Fiha laghiyatan, fiha laghiyan. ma'an lambat, ya lambat. Minas sama ngantuk.